Bagaimana menurut Ustadz perilaku remaja saat ini yang kelakuannya bertentangan dengan agama seperti narkoba? Gimana solusinya? Ini bukan remaja kasihkan. Remaja kasihkan ngaji semua. Nih. Allahu Akbar. Nah, itu tandanya anak muda banyak datang. Selama saya bertakbir tadi ada saya bertakbir. Selama ceramah tadi ada saya bertakbir. Tak ada. Takbir itu gunanya untuk mengusir hantu. Kalau ada kawan mengantuk, takbir lah. Allahu Akbar. Tapi awak yang lah bertakbir, hati-hati. Jangan awak mengantuk sesudah itu. Awak khawatir dibalas kawan. Nah, tuh. Oleh sebab itu yang khawatir anaknya narkoba, itu terjadi di luar kasihkan. Kasihkan tak ada. Buktinya anak-anak muda malam ini mengaji. Yang bertakbir kuat tadi itu kan anak muda. Kalau orang tua mana kuat? Cobalah wirid Yasin pengajian ibu-ibu sore. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asal kuat. Allah ai. Anak-anak muda dibuatkan persatuannya. Persatuan remaja masjid kasihkan. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Anak-anak muda, jangan kalian pisahkan diri dari jamaah. Buat persatuan remaja masjid kasihkan. Ketua Pak Kades sebagai pelindung. Penasehat Buya Kiai Haji Fulan. Terus bawa penasehat dari luar Abdul Somad RCMA. Nah, anak muda ini ditanya dia. Jangan kita harus kejar bola, kita tanya. Saya tanya anak muda, kalian kenapa tak mau pengajian ke masjid? Kami Pak Ustadz sebenarnya mau ke masjid. Terus kenapa tak ke masjid? Ustadznya cerita neraka terus. Neraka, neraka. Jadi dia takut. Ayo gitu. Ayo coba. Oke. Coba cerita bagaimana politik. Anak muda ini mesti diajak. Kami tak mau ceramah Ustadz, kami mau nonton bareng. Ajak dia nonton bareng, kasih pena, ganti kertas. Buat penilaian. Apa penilaian Anda tentang film ini? Judulnya apa? Ketika Cinta Bertasbih. Jadi dia buat penilaian. Nah, buat nanti Persatuan Remaja Masjid kasihkan. Acara pertama perdananya penyelenggaraan jenazah. Jadi ingat mati. Ustaz, penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Ustaz. Kan mandikan jenazah harus pakai patung. Tak usah pakai patung. Cari mana yang bandel, mandikan. Kan ada tuh yang bandel yang metal-metal yang pakai anting yang mandikan. Izin sama bapaknya, Pak, boleh kayak mandikan anak? Mandikan, memang malas mandi. Kasih celana pendek, celana Hawaii, tutup lutut pusat, gosok pakai rinsu, pakai apa. Penyelenggaraan jenazah direkam. Nanti buat penyelenggaraan jenazah sini di luar, rekam, upload ke YouTube. Penyelenggaraan jenazah Masjid Nurul Iman diselenggarakan oleh Remaja Masjid Kasihkan. Like and share. Kita sudah mengamalkan sunnah. Kita sudah menyebarkan dakwah. Nah, ini penting. Jangan sampai anak muda lepas dari masjid. Saya mau tanya Ustaz, apa hadis akibat seorang mengambil tanah orang lain lalu ditanaminya sawit? Setiap bulan Ramadan selalu menyumbang ke masjid. Innallaha thayyibun. Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tak menerima kecuali yang baik-baik. Bisa menyuci kain pakai air kencing? Wa anfiqu. Berinfaklah. Wa anfiqu. Bersedekahlah. Min thayyibat. Yang baik-baik. Baik bahasa Arabnya thayyib. Sekarang thayyib tak pulang-pulang. Baik. Ambil duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Menggeser sempadan tanah Badan Pertanahan Nasional. Ini tanah bapak, ini tanah ibu. Tiba-tiba digeser sempadan Shibran sejengkal. tuwiqa, dililitkan nanti di hari akhirat sab'i aradin, 7 lapis tanah melilit leher. Alhamdulillah Bu ya, kami tak pernah menggeser sejengkal 5 meter. Kok iko satu kapling tak diterima Allah SWT. Balikkan, balikkan. Nabi Muhammad sebelum meninggal naik ke atas mimbar, man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk balas, siapa yang pernah sakit hati balas, siapa yang pernah harta duitnya balas, ibu yang minjam panci belum balik, balikkan. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, kau akan memikul kecuranganmu. Ini mikul brondol nanti di akhirat. Nih, hati-hati. Sekecil apa curang, famay ya'mal misqala zarratin khairan yara, sebesar biji sawi kau akan dituntut di hadapan Allah SWT. Ustaz Somad tak pernah curang. Saya manusia biasa, mungkin saya pernah mencurangi orang, tapi saya berusaha untuk taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat dari curang. Ada orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, tapi karena curang. Orang yang curang khain, salah satu sifat munafik, curang tanah, kebun, segala macam. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukumnya lagi sholat air kencing keluar? Namanya sulusul baul. Sulusu rantai, baul kencing. Sulusul baul kencing berantai. Tak putus, klep rusak. Orang yang kena sulusul baul, dia tidak boleh wudu sebelum azan. Jadi kalau dia mau wudu salat zuhur, tunggu azan zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Ani, suara apakah itu, kata Roma? Itu suara azan. Azan maghrib apa azan zuhur? Azan zuhur. Kok mirip seperti maghrib? Setelah azan, masuk ke kamar mandi, kencing, berdehem supaya habis dia keluar. Dehem. Kalau lebih daripada itu TBC. Nah, setelah bersih diambil tisu. Setelah bersih diambil tisu, dibalut ujung senapan AK-16. Dibalut. Sudah. Sesudah itu barulah berwudu. Baru ambil sembahyang wudu. Setelah wudu sembahyanglah. Menetes saat sembahyang ma'fu anhu, dimaafkan. Satu wudu satu sembahyang. Nanti kalau untuk asar ulang balik. Itu bagi orang yang kena namanya sulusul baul. Biasanya orang kena ini kalau sudah tua. Kita kalau 40 tahun pertanyaannya anak berapa? 40 tahun. Kalau 50 tahun pertanyaannya sudah kena penyakit apa? 60 tahun pertanyaannya makam di mana? Kalau 70-80 pertanyaannya pakai Pampers merek apa? Hari ini kita ketawa, tapi siapapun nanti pasti kena penyakit itu, ingat kaji ini. Siapa yang kena sulusul baul, setelah azan masuk kamar mandi bersih, dibalut, wudu, nanti menetes waktu sholat ma'fu anhu, dimaafkan. Perempuan tidak kena sulusul baul. Perempuan kena namanya istihadah. Istihadah lebih haid 15 hari. Semua yang kena lebih 15, hari ke-16 masuk kamar mandi, basuh cuci bersih, maaf-maaf cakap, pakai pembalut, wudu, menetes waktu sholat, dimaafkan. Artinya kita dua-dua kena penyakit. Laki-laki sulusul baul, perempuan kena istihadah. Bencong Pak Ustaz? Bencong tuh laki-laki. Namanya lady boy. Muka lady, kaki boy. Mohon maaf Buya-buya. Saya mohon maaf pada Buya, Ustaz-ustaz, Eko, Ustaz kok ceramah. Eko kan. Bagaimana Ustaz kalau sedang sholat sunat qobliyah, ba'diyah, tiba-tiba ada orang memukul pundak kita? Apa tanggapan kita? Apakah sholat orang tersebut terhitung berjamaah? Dalam mazhab Maliki, Maroko itu Maliki, tidak ada tepuk-tepuk bahu. Karena dalam mazhab Maliki antara imam dengan makmum mesti konek. Tapi dalam mazhab Syafi'i, andai imamnya sholat sunat qabliyah atau ba'diyah atau tahiyatul masjid, masuk kita ke masjid, nampak orang sholat, kita tepuk bahunya ngasih tahu bahwa kita mau bermakmum, kita sholat wajib, dia sholat sunat, sholat berjamaahnya sah. Bagi bapak ibu yang sedang sholat, tiba-tiba datang orang menepuk, apa sikap kita? Kuatkan takbirnya. Allahu Akbar. Jangan tak kuat. Ya kalau ruku, waktu sujud kalau tak kuat, gimana dia mau bangkit? Tak mungkin diintipnya. Begitu teknisnya. Jangan karena kita tak tahu, kita sholat, datang orang nepuk bahu. Nah, ini orang jahil, bodoh, tak belajar. Nah kalau ada orang ngetepuk bahu kita, kita tetap jadi imam. Allahu Akbar. Apa dalilnya? Sekarang kan lagi tren nih, mana dalilnya? Mana dalilnya? Padahal awak sebut kan nyepelak lepah, apa dalil? Nyebetanya. Kita tidak perlu semua tanya dalil, bertaklid saja cukup. Kita kalau naik pesawat, saya naik pesawat, bapak naik pesawat, apa pernah kita buka pintu pilot? Pilot tanya, mana gigi pesawat? Mana kopling, rem tangan mana? Kita ikut saja apa kata pilot kan? Pilot mengatakan, kita landing, iya sami'na wa ata'na. Percaya saja sama pilot lah, paling aman. Tapi kalau mau nanya juga, apa hukum imam sholat sunat, makmum sholat wajib? Sah, mana dalilnya? Nabi sholat sama Mu'az bin Jabal. Selesai sholat, Mu'az balik, Nabi balik, Mu'az di masjid. Tak lama sesudah itu datang orang kampung Mu'az. Mu'az, ya, kami belum sholat Mu'az. Engkau lah jadi imam Mu'az. Mu'az maju jadi imam, orang kampungnya jadi makmum. Padahal Mu'az sudah sholat tadi dengan Nabi. Sholat yang kedua itu wajib apa sunat? Sunat. Sholat orang kampungnya yang kedua wajib. Itulah dalil makmum wajib boleh berimam kepada imam yang sun menurut mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain tidak. Bagaimana cara agar sholat menjadi khusyuk dan pikiran tak melayang-layang? Iko mesti bertanya pada orang yang laputui makrifat. Tanyalah sama Ustaz Alaidin At-Tori, nanti datang ke sana ikut bersuluk 10 hari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut menyebut Allah, hati mengingat gotah, namanya zikir karet. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulut menyebut Allah, hati mengingat sawit, namanya zikir brondol. Jadi apa kerja orang bersuluk 10 hari 10 malam? Menanamkan mikrochip zikir Allah ke dalam. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Sekali petik tasbih 100, 10 kali 1000. Setelah dapat 1000 disimpulnya tali, dikasih batu 1000. 10 kali 10.000, maka dikatakan guru berzikir sehari 10 kali. Makanya cepat. Dulu saya bingung kenapa tasbih orang tarekat itu cepat. Apa dibaca? Rupanya zikir Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Sampai dia masuk ke dalam, sampai dia khusyuk, sampai akhir puncak mau mati dalam keadaan la ilaha illallah. Ternyata kita mati nanti, apa yang paling sering kita sebut itulah yang datang. Maka kalau dia berzikir Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah, itulah yang datang. Orang yang suka mendengar lagu India datang Sanjay Dutt nanti sama Amitabh Bachchan pas mau mati. Makanya, nah, adapun tip sederhananya 5 cara tip khusyuk. Pertama, sama macam main bola, tak boleh langsung terjun ke lapangan main bola, nanti kram, pegal-pegal. Pemanasan dulu. Pemanasan khusyuk itu apa? Jawab seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan cerita, itu menjaga khusyuk. Kalau ada kawan nanya, gimana? Apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Yang kedua, waktu berwudu, hadis riwayat Ibnu Majah, waktu berwudu khusyuk. Waktu mengambil air masuk ke mulut, khusyuk, keluar dosa mulut. Waktu air membasuh muka, khusyuk, keluar dosa biji mata. Waktu air menyiram tangan, khusyuk, keluar dari celah tangan. Waktu air menyapu kepala, khusyuk, keluar dari lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, khusyuk, keluar dari celah kaki, baru berdoa. Maka tak boleh wudu sambil ngobrol. Ini banyak orang sambil, itulah dia ambil kecek potong. Jangan. Tak boleh. Dah. Yang ketiga, dari tempat wudu ke masjid tak boleh tasbih. Tasbih. Letak. Tak boleh. Yang boleh tasbih, bukan tasbih. Sehat, Bu ya? Jadi bilo dalam itu. Subhanallah, subhanallah. Tasbih tak boleh. Yang keempat, connect antara mulut dengan hati. Lisan, qalb, connect. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Makanya Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya Khabbab, wahai Khabbab. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak apa tak bergerak? Kata Khabbab, bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabil lihyati, nampak ku janggutnya bergoyang. Ini ada orang sholat diam nih. Tapur ini. Konek antara mulut dan hati. Hamsah namanya. Hamsah diagak-agak didengar telinga. Konek antara mulut. Sembayang ini macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Awak memikul padi, agak-agak terpleset jatuh naik balik. Agak-agak jatuh naik balik. Jangan jatuh masuk tempat belah nangguk-nangguk ikan. Sembayang ni sama macam orang bawa motor, agak-agak ngantuk naik. Sama macam nyetir juga. Alhamdulillah kasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi hamsah yang mendengar telinga kita. Jangan sampai telinga orang ikut mendengar. Kalau ada kawan di sebelah ikut mendengar, dua kemungkinan. Pertama jahil, kedua pokak. Apa hukumnya Pak Ustaz? Laki-laki dewasa memakai kalung dari emas. Uhillu zahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra bagi perempuan. Wa uharrimuhuma lir rijal. Aku haramkan bagi laki-laki. Dua, Nabi memanggil sahabat. Sini, mana tanganmu? Ditarik Nabi cincin, campakkan Nabi. Setelah Nabi pergi, datang sahabat yang lain. Pakai? Enggak. Aku tak akan memakai yang pernah dibuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tak boleh pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, pakai anting emas. Itu cincin emas? Ini perak. Ini bukan emas, perak. Emas putih, Pak Ustaz? Emas putih haram. Karena emas putih itu emasnya 80, yang 15-nya perak, yang 5-nya nikel. Nikel, perak, emas campur, maka warnanya jadi putih. Jangan. Oleh sebab itu bercampur, maka pakai perak. Kalau mau cincin, perak. Ini cincin perak. Cincin tunangan terserah, perak. Sebaiknya tak usah pakai cincin tunangan, karena nanti orang tahu kalian sudah tunangan. Awak mau tetap single kan? Bercanda, tak apa-apa, boleh pakai cincin tunangan. Kenapa tak boleh pakai cincin? Ternyata emas itu ada butiran-butirannya, molekul-molekul kecil macam debu, masuk ke pori-pori. Masuk ke darah, masuk ke jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer. Tua sebelum masanya, lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Penyakit Alzheimer. Kenapa perempuan boleh? Perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah haid menstruasi. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Kenapa tak boleh pakai sutra? Karena orang yang memakai kain sutra memicu pertumbuhan hormon feminin. Hormon kita ini dua, yang satu maskulin laki-laki, yang satu feminin perempuan. Ibu kalau pakai baju sutra makin feminin, yang tomboy-tomboy jadi feminin perempuan. Tapi kalau laki-laki pakai sutra bisa berubah menjadi feminin. Tengok perancang-perancang busana feminin, badan kekar tapi hai. Jangan pakai sutra, memicu pertumbuhan feminin. Tak boleh, haram. Bagaimana hukum orang menyalahgunakan dana BOS untuk keperluan pribadinya? Bantuan operasional sekolah, maka semua yang tidak terkait. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Di akhirat ada orang memikul kambing. Kenapa mikul kambing? Karena curang, tak bayar zakat kambing. Di akhirat ada memikul sapi, karena tak bayar zakat sapi. Ini nanti di akhirat memikul kursi dan papan tulis, karena memakai dana BOS. Ada di akhirat tuh nanti orang memikul Avanza plat merah, karena memakai mobil dinas bukan pada tempatnya. Ini ustaz nih ceramah gini karena tak dapat ini. Tapi yang paling memalukan, ada di akhirat tuh nanti orang memikul bakwan, karena dulu makan tigo bayar satu. Bayar. Ada pulonan memikul salah lawa. Yaumatu balas sarair, pada saat itu semua rahasia disingkapkan. Kau yang mau curang silakan, yang mau makan dana BOS silakan, yang mau makan harta anak yatim silakan, yang mau makan bayar duit masjid silakan, yang mau makan silakan. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan jadi mayat. Berapa lama lah kau hidup? Berapa lama lah kau nikmati itu? Paling lama 63 tahun kalau sampai. 40 tahun udah sesak napas. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Istri sholat ke masjid setiap waktu, sedangkan suami sholat di rumah. Itu namanya suami solehah. Karena laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki sholat di masjid. Sebaiknya istri tetap sholat ke masjid atau di rumah, Pak Ustaz? Sebaik-baik perempuan sholat dalam pekarangan, lebih baik lagi dalam rumah, lebih baik lagi dalam kamar, lebih baik lagi dalam tempat yang sempit. Ini dalil orang yang melarang perempuan ke masjid. Sedangkan ustadz yang membolehkan perempuan ke masjid, Nabi melihat ada perempuan yang datang ke masjid, maka dibuatkan pintu untuk Masjid Nabawi khusus perempuan sebelah kanan, di belakang bab Jibril. Pintu kanan itu tiga, bab Baqi, bab Jibril, babun Nisa. Pintu untuk perempuan. Masuk akal tak pintunya ada, orangnya tak ada? WC perempuan, tak ada perempuan? Ada perempuan. Dua, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Itu menunjukkan ada perempuan. Seandainya tak ada perempuan, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki depan, yang perempuan pergi balik ke rumah. Tiga, selesai sholat Nabi menahan sob. Selesai sholat Nabi tahan laki-laki, jangan keluar masjid, jangan keluar. Kenapa? Habiskan perempuan pulang dulu, baru laki-laki keluar, supaya tidak bercampur aduk laki-laki dan perempuan. Itu menunjukkan perempuan ada. Lalu bagaimana kalau ada terjadi dua hadis yang kontradiktif? Nama ilmunya Mukhtaliful Hadis. Yang pertama menyusun kitab itu Imam Syafi'i, judul kitabnya Ikhtilaful Hadis. Kombinasi antara dua hadis ini, perempuan boleh sholat di masjid kalau tidak menimbulkan fitnah. Kenapa tadi katanya perempuan lebih baik tempat sempit? Kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh perempuan di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi dikasihkan, ada tentara Israel di bawah pokok sawit. Ibu tetap boleh ke masjid dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai celana sempit. Udah tahu mau ke masjid dipakai celana sempit, banyak atuk-atuk masuk parit gara-gara mereka. Ke masjid jangan pakai solek jahiliyah, awak hitam, yang ditonton sinetron Korea, tentu ingin macam artis Korea. Ah, dipasang dempul 2 inci, asik membolo. Kawan senyum, awak senyum, yang disenyumkan kawan awak, rupanya salah pasang, sebelah hijau sebelah biru. Boleh ke masjid. Sampai ke masjid jangan ngobrol. Tirai kami di depan, di belakang. Elok balik rumah, nambah dosa kering. Apa hukum istri bersedekah penghasilan sendiri tanpa izin suami? Bapak waktu nikah punya kebun 2 hektar. Ibu waktu nikah punya kebun 2 hektar dari ayah ibu. Ketika nikah, apakah kebun ibu menjadi milik bapak? Tidak. Harta bapak punya bapak, harta ibu punya ibu. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada milik ibu, tapi dalam harta ibu tak ada milik. Udah jelas? Jadi kalau ibu mau bersedekah dari hasil 2 hektar itu, terserah ibu, duit ibu. Tapi karena ibu cinta sama bapak, ibu ngomong, "Pak, aku mau sedekah ya." Bapak tinggal ngangguk aja. Karena itu bukan punya bapak. Bapak harus ngerti. Bukan ketika nikah, "Adinda, kau sudah jadi istriku, maka sawit itu milikku karena surgamu di bawah tapak kakiku." Ini orang jahil. Itulah makanya cari menantu yang tamat pesantren, yang tahu hukum akad. Tahu dia, ini harta istriku. Istriku ngomong ke aku bukan minta izin, tapi karena dia beradab, bersopan, santun. Dan istri pun kalau ngerti dia tidak sombong. "Bang, ini aku mau sedekah hasil sawitku." Abang ngangguk aja. Yang tanya-tanya, "Ini kan punya aku." Oleh sebab itu maka dipahami dengan baik. Harus ada beda antara hukum dengan akhlak. Istri yang ngomong, dia bukan nanya hukum, tapi dia berakhlak karena dia sopan santun, tata krama, adab. Al-adab fokol ilmi, lebih tinggi adab daripada ilmu. Sudah hijrah tapi masih pacaran, apa tuh hukumnya Pak Ustadz? Berarti belum hijrah. Kalau sudah hijrah, tidak lagi bonceng. Say no to bonceng. Ini hijrah. "Pak, kami ke masjid ya, pengajian Ustadz Somad." Bebonceng-bonceng. Pegangannya 120. Padahal kecepatannya 30. Buanglah mantan pada tempatnya. Berhenti, stop. Itu maka di masjid ini dikasih satir, hijab. Tak boleh laki-laki bercampur. Kenapa? Karena perempuan adalah timun, laki-laki adalah durian. Timun kalau berdekat dengan durian, timun tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Jaga kehormatan anak-anak perempuan kita. Kalau laki-laki sudah datang 2 kali ke rumah bapak, bapak mesti panggil dia. "Sini nak, jangan tersinggung, jangan marah." "Ya pak, ada yang mau bapak tanya." "Apa tuh pak?" Mau dibawa kemana hubungan ini? "Kalau kau mau datang kemari silaturahim, datanglah. Tapi ini anakku perempuan, ditengok orang. Tetangga kami ini juga mau bertanya. Kalau kau mau, nikahlah. Kalau tak mau, pergilah baik-baik. Kalau kalian mau meminang, jangan petantang-petenteng datang sendiri. Ini datang sendiri pakai celana sobek, mana diterima orang? Tak yakin dia bisa kasih makan. Ini pakainya koyak-koyak. Ajak ustaz, ajak alim ulama. Bawa buya. Buya, ini ada calon mertua saya nih, saya mau minang anak dia, dikasihkan. Bawa Ustaz Muhibbut Tibri, bawa Ustaz Al-Mukarram Syekh, bawa. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, nanti saya diterimanya. Apa hukumnya ziarah kubur puasa ke-6? Tak boleh ziarah kubur karena sebabnya 3. Pertama, meminta kepada orang yang ada dalam kubur. "Oh imbah, tolong lambah biar menang pilkada." Yang kedua, tak boleh ziarah kubur karena menyombongkan orang yang dikubur. "Oh, engkau yang dikubur dulu tak pernah sakit. Ayo orang kubur." Itulah turun ayat Al-Hakumut Takasur Hatta Zurtumul Maqabir. 3, mempersedih-sedih diri. Laki sudah mati 20 tahun yang lalu, ditengok tiap hari, menangis, asal tidak menangis, tak boleh. Tapi ketika ziarah kubur tujuannya 3, boleh. Tazkiratan lil maut, ingat mati. Turikul kulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, menetes air mata. Tidak ada batasan, ziarah bebas kapan saja. Mau 1 hari raya, mau 2 hari raya, mau 6 hari raya, mau menyambut puasa, mau sedang puasa, mau sebelum puasa, mau setelah puasa. Begitu kata Syekh Atiyah Soqor, Mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cari di internet gratis, judulnya 30 fatwa seputar Ramadan, diterjemahkan oleh Abdul Somad LCMA. Boleh di copy print, bagikan ke kawan-kawan. Mana yang harus kita ikuti? Orang tua atau suami? Kita tahu orang tua kita tak suka pada suami. Kita dilarang untuk melawan pada orang tua, dianjurkan untuk patuh pada suami. Suaminya takut pada Allah, orang tuanya takut pada Allah. Tak mungkin dua orang yang takut pada Allah berkelahi. Kalau suaminya takut pada Allah, apa kata dia pada istrinya? Pergilah kau jaga orang tuamu, karena surgamu di bawah tapak kakinya. Kalau orang tuanya takut pada Allah, dia akan berkata, jagalah suamimu, karena surgamu berpindah sudah pada suamimu, karena dua-duanya takut pada Allah. Ini dua orang ini pasti sama-sama tak takut pada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Orang tua kandung, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu memaksamu untuk melakukan perbuatan yang tak diridhai Allah, fala tuti'huma, maka tidak ada kepatuhan padanya. Ini orang tua sama orang mertua didudukkan supaya dia paham tentang fungsi dan kedudukannya menurut ajaran Islam. Nanti buatkan di masjid Nurul Huda. Lalu dia mau menikah, itu hak dia. Bapak yang mau menikah, menikah. Tapi perempuan juga punya hak dan kewajiban. Kalau dia tidak sanggup, maka dia boleh mengajukan tolak, namanya khulu'. Apa namanya? Khulu', pakai ain, khulu'. Khala'a yakhla'u khal'an, khulu', melepaskan seperti melepaskan baju. Laki-laki yang melepas namanya tolak. Perempuan yang minta lepas namanya khulu'. Hakim memisah namanya fasakh. Tiga membuat orang terpisah. Talak, khulu', fasakh. Bang, kalau ku lanjutkan ini aku tak tahan. Menengok abang hatiku sujud. Menengok bini abang kedua tu aku koyak-koyak. Daripada sembahyangku tak khusyuk, daripada aku nanti mati kafir, aku pula tak tahan panas saja rasanya. Maka lebih baiklah aku menggugat ke pengadilan. Kata dia, kalau memang begitu adinda, memang itulah yang kutunggu selama ini. Tapi kalau ibu sabar, kalau ibu mau masuk surga cepat, saya sampaikan gitu ke ibu-ibu, kalau ibu mau masuk surga, banyak jalan lain ya. Enggak jalan itu aja. Eko masalahku sensitif. Makanya coba tengok komen-komen jamaah di FB, di YouTube. Ustaz, jangan sampai Ustaz poligami. Mengancam jamaah. Kalau sampai Ustaz nanti. Apa hukum belanja sama orang kafir? Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi di Madinah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Ali menimba air di rumah Yahudi. Boleh, karena tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah akidah. Nabi bajunya tergadai. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin bi 30 sa'an min tamrin. Baju Nabi tergadai karena meminjam 30 sa'. 30 sa' kali 3 kilo, 3 kali 3, 90 kilo. Menunjukkan Nabi berinteraksi sosial. Jadi hukum berniaga, berdagang boleh. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abidu ma'abud lakum dinukum. Tapi ada toko besar mencari kaya yang punya non-muslim. Ada warung kecil orang Islam untuk makan sekolah anak. Kemana kita lebih baik belanja? Hidupkan ekonomi umat, bantu perekonomian muslim. Makanya saya selalu menganjurkan belanja ke warung muslim. Buat acara pengajian subuh, selesai tablik akbar, serbu warung muslim. Yang warung punya warung, sholat. Jamaahnya sholat. Jual pocer, pocer sembako. Gula 1 kilo, minyak 1 kilo, beras, teh, kopi, sembako, ah nanti kemudian jual bersama. Selesai sholat subuh ke warung muslim. Ini harus diikutkan umat. Ini kadang orang kita nih kalau belanja di warung besar tak ada main tawar-tawar. Tit tit tit tit. Kalau belanja di warung muslim berapa, Bu? 15.000, 2.000 ya. Datang ibu tu dia ambilnya pisau. Wah, engkau nak bunuh, bunuh hati kamu. Kau nak boleh, kau nak bunuh. 2.000. Sedang buang air kecil aja 2.000 sekarang. Buang air besar 3.000. Besar kecil 5.000. Tadi yang memulai ceramah jam 10, kinilah jam 9, kinilah jam seboleh kurang 20. Jadi kalau di total saya ceramah 60 tambah pokoknya hampir 2 jam lah. Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini menjadi amal soleh, insya Allah.